manusia pasti pasti mati ditanam ditanam di kebun agung ada kilat jatuh tercebur kamu kira bunganya apa manusia pasti mati ditanam di kebun agung ada kilat jatuh tercebur kamu kira bunganya apa manusia pasti mati ditanam di kebun agung ada kilat jatuh tercebur kamu kira bunganya apa kamu kira bunganya apa kamu kira bunganya apa salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah timur sungai barat sungai timur sungai barat sungai tengah-tengah ditanami padi sekarang ngaji besok juga ngaji ayo ikut para kiai timur sungai barat sungai timur sungai barat sungai tengah-tengah ditanami padi sekarang ngaji besok juga ngaji ayo ikut para kiai ayo cari bekal untuk mati ayo cari bekal untuk mati salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah Allahumma ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah tanamannya tanaman bunga bunga kenangan di dalam gua naiknya kereta Jawa roda empat dari manusia tanamannya tanaman bunga bunga kenangan di dalam gua naiknya kereta Jawa roda empat dari manusia roda empat dari manusia roda empat dari manusia salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin yasin habibillah, ala yasin habibillah. Mari kita